Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan ketakwaan kepada Allah akan menyampaikan seorang hamba, akan mengantarkan seorang hamba kepada ridhonya Jalla wa'ala. Dan ketakwaan merupakan jalan yang akan mengantarkan seorang hamba untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Ibadallah, sungguh telah datang hadis-hadis dari Rasul alaihi salatu wassalam yang menjelaskan akan jaminan dari Rasul alaihi salatu wassalam, di mana jaminan Rasul alaihi salatu wassalam merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah apa yang terucap dari Rasul alaihi salatu wassalam melainkan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana jika yang dijanjikan, jika yang menjadi jaminan adalah jannah Allah Subhanahu wa taala, jannah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang kenikmatan badannya mala ainun ra'at wala udunun samiat wala khatar ala qalbi bashar, kenikmatan yang mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan tidak pernah terbetik dalam kalbu seorang hamba. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Perhatikanlah hadis dari Rasul alaihi salatu wasalam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibn Hibban, Al-Hakim, dan yang selain mereka, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum atman lakum jannah. Usduku ila haddastum wa aufu ida wa'attum." وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ وَاحْفَذُوا فُرُوجَكُمْ وَغُدُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, jaminlah untukku dari diri kalian 6 perkara, niscaya aku akan jamin jannah bagi kalian. Jujurlah apabila engkau berucap. Tepatilah janji apabila engkau berjanji. Tunaikan amanah jika engkau diberi amanah. Jagalah kemaluanmu. Tundukkan pandanganmu. Dan tahanlah tanganmu. Inilah amalan-amalan yang akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berupa jannah. Maka barang siapa yang dia istiqamah senantiasa menjaga perkara-perkara yang disebutkan di atas di dalam kehidupannya hingga dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, niscaya balasannya adalah jannah Allah, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasul alaihi salatu wasalam, usduku idha haddastum, jujurlah apabila kalian berbicara. Seorang mukmin senantiasa dia jujur di dalam ucapannya, dia senantiasa berusaha untuk berlaku jujur, untuk berbuat jujur, sehingga kejujuran ini menghantarkannya kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Rawal Imam Bukhari wa Muslim min hadisi Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam qaal, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib atas kalian untuk jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Perangai yang kedua ya ibadah Allah, yaitu menepati janji. Menepati janji merupakan sifat dari sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang beriman tidak ada atau tidak pernah untuk dia mengingkari janji, karena dia mengetahui ingkar janji merupakan sifat yang tercela, sifat orang-orang munafik. Rawal Imam Muslim min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala alaihi salatu wasalam, ayatul munafiqi salasun, ayatul munafiqi salas, idha haddasa kadaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumina khana, wa in salla wa sama wa za'ama anahu muslim. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, ciri orang munafik ada tiga. Apabila dia berucap dia dusta, apabila berjanji dia ingkar, apabila dipercaya dia mengkhianati, meskipun dia sholat, berpuasa, atau menganggap dirinya adalah seorang muslim. Yang ketiga ya ibadah Allah, adalah menunaikan amanah. Menunaikan amanah merupakan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan amanah, menyanjung mereka, dan ini menunjukkan akan kesempurnaan iman seorang hamba, menunjukkan bagusnya Islam seorang hamba. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Yang berikutnya ya ibadah Allah, dari amalan yang akan mendatangkan jaminan dari Allah berupa jannahnya adalah menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari perkara-perkara yang batil, baik berupa zina ataupun melakukan perbuatan kaum Lut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul adun." dan orang-orang yang mereka memelihara, menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri atau hamba sahaya mereka yang mereka miliki, maka mereka tidak tercela dengannya. Maka barang siapa yang mencari di luar itu, maka sesungguhnya dia orang yang melampaui batas. Yang berikutnya ya ibadallah adalah menundukkan pandangan, ghadul basar, dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari melihat apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sifat di mana akan mendatangkan kekuatan dalam kalbu seorang hamba. Dia akan mendapatkan kenikmatan iman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada kaum laki-laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, yang demikian lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang mereka perbuat. Dan katakan pula kepada kaum wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang berikutnya yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah menahan tangan dari mengganggu, berbuat zalim kepada orang lain. Dan ini merupakan perangai seorang muslim, hakikat seorang muslim. Kata Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah bin Amir bin As radhiyallahu taala anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah kaum muslimin, mereka aman, mereka selamat dari tangannya, dari lisannya dan tangannya. Inilah di antara amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Siapa saja yang mengamalkannya akan mendapatkan jaminan jannah Allah Subhanahu wa taala. Di sana terdapat hadis yang lain pula yang menunjukkan akan jaminan Allah Subhanahu wa taala berupa jannahnya bagi siapa saja yang mengamalkannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Beliau alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man yadman li ma baina lahyai wa ma baina rijlai adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara kedua bibirnya, yakni mulutnya, dan apa yang ada baina rijlai, di antara kedua kakinya, maka aku akan jamin baginya jannah. Ini merupakan wasiat dari Rasul alaihi salatu wasalam untuk kita senantiasa menjaga lisan-lisan kita, menjaganya dari berucap, menjaganya dari berkata yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menjaga kemaluan dari perkara-perkara yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mampu untuk menjaganya, niscaya jaminannya adalah jannah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'du. Ibadallah, di antara amalan-amalan yang lain, amalan yang akan mendatangkan jaminan jannah Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang mengamalkannya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, demikian pula Ibn Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah, in 'asha ruziqa wa kufiya, wa in mata adkhalahul jannah. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, tiga golongan seluruhnya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia hidup, dia akan diberi rezeki dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam jannah. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Man dakhala baitahu fa sallama fa huwa dhaminun 'ala Allah." Siapa saja yang hendak masuk ke rumahnya lalu dia mengucapkan salam, maka dia orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa man kharaja ilal masjid fa huwa dhaminun 'ala Allah." Siapa saja yang keluar ke masjid, maka dia adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa man kharaja fi sabilillah wa huwa dhaminun 'ala Allah fa huwa dhaminun 'ala Allah." Barang siapa yang keluar untuk berjihad di jalan Allah, maka dia adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi kita untuk bersemangat ketika hendak kita masuk ke dalam rumah-rumah kita untuk mengucapkan salam atas ahlu atau keluarga kita, dan sehingga kita akan dijauhkan dari syaitan dan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala berupa jannah. Demikian pula kita bersemangat untuk menuju ke masjid untuk menunaikan sholat, sehingga kita akan mendapatkan jaminan tersebut. Dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tentunya jihad yang syar'i di bawah bendera pemerintah muslim yang sah, dengan bimbingan para ulama, dengan izin dari orang tua, dan juga dalam rangka menegakkan kalimatullah. Maka ketiga golongan ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.